المؤلف حفظه الله. وأما أنه يجوز للإمام dan adapun bahwa diperbolehkan bagi seorang imam ayat rukas sholata alal usah untuk meninggalkan untuk mensolati mayatnya orang-orang yang berbuat maksiat al-mu'linin yang mereka menampakkan al-mu'lanin yang mereka menampakkan al-mu'linin mimbabiz zajr wa ta'dib yang menampakkan kemaksiatan mereka dalam rangka untuk menghardik dan sebagai ta'adub. Nah, pelajaran begitu. Jadi kalau ada orang yang senangnya minum khamar misalnya, maka orang yang terpandang ini ya, sebaiknya jangan mensolati dia. Nah, sehingga kalau orang mengetahui, oh orang ini kok tidak mensolatinya padahal dia terkenal kesolehannya, agar kemudian orang tidak mengikuti apa yang dia lakukan. Nah, ya, orang yang mati karena bunuh diri ataukah mati karena terlilit hutang, dalam keadaan terlilit hutang. Nah, fahadha madhabul imami Ahmad wa jama'ah. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan segolongan dari kalangan para ulama. Lisihhatil ahadith, karena sahihnya hadith-hadith. Dianna rasulah taraka sholata ala qatil nafsih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat terhadap orang bunuh dirinya fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim. Bal jaa haditsun ammun sahihun fi musnad Ahmad. Bahkan telah datang hadis yang umum yang sahih dalam Musnad Al-Imam Ahmad. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya li janazatin sa'alanha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dipanggil untuk mensolati jenazah, beliau bertanya tentang jenazah tersebut. Fa in utni 'alaiha khairan qama fa shalla 'alaiha. Kalau ternyata diberikan pujian kebaikan, maka beliau berdiri dan mensolatinya. Wa in utni 'alaiha ghaira dzalik, dan apabila dipuji dengan pujian bukan kebaikan. Maksudnya di sini apabila disebut dengan kejahatan, qala li ahliha, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada keluarganya, sya'nukum biha, silakan urusan kalian itu. Ya. Yakni maksudnya menyuruh keluarganya mensolati, walam yusolli alaiha, beliau sendiri tidak mensolatinya. Wa fi hadzal haditsi wa ghairi, di dalam hadis ini dan selainnya, annahu taraka shalah wa lam yamna aidan min shalati alaiha, bahwa beliau meninggalkan salat tapi tidak melarang orang yang mensolatinya. Wa iqraruhu tasyri', dan pentakriran, ya, persetujuan Rasulullah itu adalah syariat. Maksudnya beliau boleh mensolati orang yang mati dalam keadaan bermaksiat tersebut, tapi hendaknya bagi para a'immah yang mereka orang-orang terpandang untuk tidak mensolatinya. Fadalla hadza ala sihhati madhhabil imami Ahmad wa man wafaqa. Ini menunjukkan kesahihan madhabnya Imam Ahmad dan yang menyetujuinya. Wallahul muwaffiq. Ya. Semoga Allah memberikan taufik. Tsumma dzakartu sihhataha fil makanit thahir. Lalu aku pun menyebutkan bahwa kesahihan melaksanakan salat jenazah tersebut itu mesti di tempat yang suci. A'ni yaitu sihhata salatil jenazah. Ya. Kesahihan daripada salat jenazah tersebut. Wa fil masjidi aidan. Di masjid juga. Wa fil musalla, ataukah di lapangan. Wa fil maqbarah, ataukah di kuburan. Ya. Amma salatuha fil makani thahir wa fil musalla, adapun salat di tempat yang suci dan di lapangan, fala khilafa fi dzalik. Ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Wa ammal masjid, adapun salat di masjid, salat jenazah di masjid, fal Imam Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah 'alal jawaz. Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan boleh mensolati jenazah di masjid. Li hadits Aisyah fi sahih Muslim, berdasarkan hadis Aisyah dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala Sahl bin Baydha fil masjid. Rasulullah mensolati Sahl bin Baydha di masjid. Wa amma haditsu Abi Hurairah inda Abi Dawud wa ghairi. Adapun hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya, man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a alaihi. Barang siapa yang mensolati jenazah di masjid maka tidak ada pahala baginya. Wa ba'dur riwayat, sedangkan dalam sebagian riwayat yang lain, fala syai'a lahu, tidak ada pahala bagi dia. Fasahih alladhi alaihi a'immatul hadith, maka yang sahih, yang ini merupakan pendapatnya para imam hadith, kabni Abdul Bar wa ghairi, seperti Ibn Abdul Bar yang selainnya. Warajjahahu Ibnul Qayyim, dan dikuatkan oleh Ibnul Qayyim, anna riwayat as-sahihah fala syai'a alaihi, bahwa riwayat yang sahihah fala syai'a alaihi, maka tidak ada sesuatu atasnya. Li'anna tatimmatal hadith faraitul janazata tuba'u fil masjid, ya, karena kesempurnaan dari hadith tersebut maka aku pun melihat jenazah tersebut diletakkan di masjid. Man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a alaihi, yakni tidak ada dosa. Berarti perkataan fala syai'a alaihi itu berbeda dengan ungkapan fala syai'a lahu. Kalau fala syai'a lahu, tidak ada pahala baginya. Kalau fala syai'a alaihi, yakni tidak ada dosa baginya. Ini tidak mengapa, ya, jenazah tersebut diletakkan di masjid. Wa amma salatu alal qabri wa wasatil maqbarah, ya, adapun sholat di kuburan atau di tengah pekuburan, idla fard, dan tidak ada perbedaan. Fali hadithi Abi Hurairah tafi sahihain, berdasarkan hadithnya Abi Hurairah dalam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi kana yaqumul masjid, beliau mengatakan kepada tentang orang yang suka menyapu masjid, walau waktu itu seorang wanita. Naam. Ya, perlu dilihat nih. Tapi di sini sirahnya menunjukkan itu laki-laki. Dulluni ala qabri, kata Rasulullah SAW, tunjukkan aku kuburannya. Fadallu wa salla alaihi, maka mereka pun menunjukkan dan beliau sholat. Setawana ini wanita ini, wallahu'alam. Wa bihadza qala al-imamu Ahmad, dan dengan inilah pendapatnya Imam Ahmad wa Syafi'i wa jama'ah. Wa ayyu nahyin waridin anis salati fil kubur fa hadza mustathna minhu, dan larangan apapun tentang larangan salat di kuburan ini dikecualikan. Jadi secara umum salat tidak boleh dilaksanakan di kuburan. Yang dimaksud adalah salat yang mempunyai rukuk dan sujud. Ya. Adapun salatul jenazah, salat yang tidak ada rukuknya dan tidak ada pula sujudnya, maka dikecualikan dan diperbolehkan. Istimalan linnususi kulliha, dalam rangka untuk menggunakan nas-nas secara keseluruhan. Li'annaha kullaha minallah wa syar'u rasulillah s.a.w. bi'amrillah, karena semua nas-nas tersebut dari Allah dan syariat Rasulullah itu berdasarkan perintah Allah. Wa la yasihu hadithun fin nahi an solatil janazati fil maqbarah, dan tidak ada satupun hadith yang sahih tentang larangan mensolati jenazah di kuburan. Jadi boleh, ya, mensolati jenazah dilakukan di kuburan. Wallahu a'lamu bissawab.